سورة القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi qalam dan apa yang mereka tulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan berkat nikmat Tuhanmu, kamu wahai Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Fasatubsiru wa yubsirun. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat. Bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kamu yang gila? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Fala tuti'il mukadzibin. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan. Waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka suka kalaulah kamu bertolak ansur supaya mereka bertolak ansur kepadamu. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Hammazin masya'in binamim. Yang banyak mencela lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Yang banyak menghalangi perbuatan baik yang melampaui batas lagi banyak dosa. Utullin ba'da dhalika zanim. Yang jahat kejam selain dari itu yang terkenal kejahatannya. An kana dha malin wa banin. Kerana dia mempunyai harta dan anak. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Sanasimuhu 'alal khurtum. Kelak akan kami beri tanda dia di belalainya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu layasrimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami telah mencubai mereka sebagaimana kami telah mencubai pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahawa mereka akan memetik buah-buah kebun di pagi hari. Wala yastathnun. Dan mereka tidak menyebut pengecualian untuk fakir miskin. Fatafa 'alayha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Fa asbahat kasarim. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Fatanadaw musbihin. Lalu mereka panggil memanggil di pagi hari. Anighdu ala harthikum in kuntum sarimin. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Fanqalaqu wa hum yatakhafatun. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin. Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin padahal mereka menolongnya. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengucapkan, Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain sambil cela-mencela. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ. Mereka berkata, aduhai, celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Kadzalikal 'adzab wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan syurga-syurga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa? Ma lakum kaifa tahkumun. Atau adakah kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Am lakum kitabun fihi tadrusun. Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang kamu membacanya? Inna lakum fihi lama takhayyarun. Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yawmil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Atau kamu mendapat akuan-akuan yang ditegaskan dengan sumpah dari kami yang tetap sampai hari kiamat, menentukan bahwa kamu dapat mencapai apa yang kamu putuskan. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggungjawab terhadap keputusan yang diambil itu? Am lahum syuraka'u falyatu bisyuraka'ihim in kanu shadiqin. Atau adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujud wa hum salimun. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan, dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia disuruh untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka serahkanlah kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Dan aku memberi tempuh kepada mereka. Sesungguhnya rancangan sulitku amatlah kuat kukuh. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. Pernahkah kamu meminta sebarang bayaran kepada mereka mengenai ajaran Islam yang kamu sampaikan, lalu mereka merasa berat menanggung bayaran itu? أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis? فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Laula an tadarakahu ni'matun mir rabbih lanubida bil ara'i wa huwa madmum. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh ummah.